Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammada abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tasliman mazida. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, masuk dalam kitab yang baru, Kitabun Nikah wa adabuhu wa ma yata'allaku bihi. Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca beberapa poin-poin yang disampaikan oleh penyusun kitab rahimahullahu ta'ala. Masya Allah, jazakallah khair. Biar kebagian baunya ya. Terkait dengan faedah-faedah dari menikah. Nah, kita lanjutkan, masih ada beberapa poin yang lain. Faedah dari menikah adalah wa min fawaidihi, di antara faedah menikah juga adalah mujahadatun nafsi wa riyadatuha birriayati wal wilayah. Nah, ya. Menikah itu akan menumbuhkan sifat mujahadah, perjuangan. Ya. Dengan menikah, Anda akan mengerti arti yang namanya perjuangan. Riyadhah, melatih jiwa. Apa yang diperjuangkan, apa yang dilatih? Ar-ri'ayah wal-wilayah. Menikah itu akan melatih kita, membuat kita berjuang untuk yang namanya riayah. Riayah itu mengayomi. Wilayah itu mengurusi. Ya. Jadi dengan menikah itu akan mendidik, menempa jiwa-jiwa pemimpin. Ya. Nah. Dan itu butuh mujahadah, butuh keseriusan, butuh perjuangan. Barakallahu fikum. Karena banyak tantangan. Dengan menikah itu bukan hanya merasakan bagaimana indahnya, bagaimana senangnya pinggang kita dirangkul oleh istri. Tapi ada hal-hal yang lain yang juga harus Anda siapkan. Ya, nah. Ada saat, ada waktu, ada kondisi di mana Anda akan merasakan rasa jengkel. Ya. Rasa kesal. bahkan mungkin marah. Ketika apa? Ketika pasangan Anda rewel. Ya. Ketika anak Anda rewel. Nah. Itu yang mungkin akan menjadikan lamunan-lamunan para bapak-bapak. Kalau para ikhwan itu biasanya setelah sholat. Ya, mereka matanya kosong menerawang. Nah, yang ada di kepalanya apa? Ya, Abi, token listrik habis. Abi, Pampers habis. Abi, gas habis. Abi, token habis. Abi, nah ini habis, itu habis, duit pun habis. Ya, nah. Sudah usaha jualan gorengan, jualan es, jualan ini, jualan itu. Ya. Tidak menutupi kebutuhan. Ya, barakallahu fikum. Nah. Makanya habis sholat itu banyak yang masih bengong. Ya, nah. Barakallahu fikum. Dikira kita berzikir gitu ya. Nah, tahu-taunya mikir. Barakallahu fikum. Nah. Kalau orang awam biasanya yang laki-laki itu pas lagi duduk di teras. Barakallahu fikum. Nah. Ya. Sambil minum kopi ya kan. Ini ada kopi, tak minum dulu ya. Ya salah. Ya, Arabika ini. Sambil termenung, naam ya, barakallahu fikum. Istrinya bilang ini, bilang itu, ya kan? Barakallahu fikum. Nah. Belum lagi mungkin yang kalau kerja di kantor, bosnya cerewet, ya, naam, kerjaan numpuk, teman-teman di kantor, barakallahu fikum, naam, ya. Sama-sama menjengkelkannya, naam, ya. Akhirnya ya termenung di depan teras itu ya, barakallahu fikum. Nah, itu yang orang awam ya. Kalau yang ikhwan-ikhwan apa? Biasanya itu selesai sholat, barakallahu fikum ya. Nah, kelihatan kosong matanya, barakallahu fikum. Nah, taib. Mujahadah ya. Berjuang untuk mengayomi keluarga. Ya. Berjuang untuk mengurusi keluarga. Barakallahu fikum. Tapi kalau laki-laki yang mentalnya mental yang rapuh, barakallahu fikum. Nah, itu yang Anda lihat ya seenaknya. Dia cuma mau senang-senangnya dia saja. Barakallahu fikum. Nah, pulang-pulang ke rumah, tahu-tahu marah-marah. Ya, nampar istri, marahin anak, barakallahu fikum. Nah, uang tabungan istri diambil, barakallahu fikum. Nah, ya, buat dia senang-senang, barakallahu fikum. Nah, itu, ya, orang-orang yang bermental lemah, barakallahu fikum. Nah, bukan pemimpin yang baik. Ya, jadi dengan berumah tangga itu akan menempa kita. Nah, menjadi sosok-sosok pemimpin yang tangguh. Ya, bagaimana mengayomi, bagaimana mengurusi keluarganya. Barakallahu fikum. Nah, makanya kalau yang di pondok sudah terbiasa, nah, dalam berumah tangga, barakallahu fikum, ya, paling tidak dia sudah punya pengalaman. Ya, nah, itu yang jadi para musyrif. Jadi para koordinator ya. Nah, itu kan dia memimpin. Iya. Nah, dia yang menggerakkan, dia yang mengatur teman-temannya. Barakallahu fikum. Nah, sehingga nanti kalau sudah berkeluarga paling tidak dia sudah punya pengalaman. Ya. Tapi yang belum pernah sama sekali, barakallahu fikum. Nah, itu pengalaman pertamanya menjadi sosok seorang pemimpin. Barakallahu fikum. Nah, Ya, bagaimana seseorang memimpin keluarganya, mengayomi mereka, barakallahu fikum, melindungi mereka. Wal qiyamu bihuquqil ahli. Di mana dia akan berjuang untuk menunaikan hak-hak kebutuhan-kebutuhan keluarganya, seperti saya sebutkan tadi. Ya. Sandang paling tidak, papan pangan. Nah, sandang itu apa? Pakaian. Ya, paling tidak memenuhi kebutuhan pakaian yang digunakan untuk menutup aurat keluarganya, anak dan istri. Papan itu maksudnya apa? Tempat tinggal. Walaupun mungkin belum punya sendiri, ngontrak. Itu tanggung jawab dia yang bayar kontrakan, bukan istri. Ya, nah. Wahai para abah, bapak-bapak, ya. Yang bayar kontrakan itu suami. Tanggung jawab suami. Bukan istri. Nah, kecuali kalau istrinya ribo. Ya, nah. Karena melihat tadi suaminya kok termenung-termenung terus, ya kan? Nah, khawatir nanti masuk rumah sakit jiwa, ya kan? Tambah repot. Ya, akhirnya ngalah lah istrinya. Ya udahlah mas, ya. Kayaknya beban antum berat sekali, ya. Nah, uang kontrakan anak yang bayar. Masya Allah, ya. Barakallah. Nah, sandang, papan, pangan. Masalah makan. Sehari-hari. Tanggung jawab suami. Pikir. Ya. Nah. Pikirkan itu. Itu suami yang bertanggung jawab. Wasabru ala akhlaqihinna. Perjuangan berikutnya dalam rumah tangga apa? Sabar dalam menghadapi akhlak-akhlak istri. Seperti yang saya bilang tadi. Ya. Nah. Kalau dengar cerita saya yang di awal itu memang kayaknya enak ya kan, romantis ya kan, barakallahu fikum. Motoran, pinggang kita dirangkul sama istri ya kan, nah barakallahu fikum. Tayyib. Ya. Dagunya bersandar di bahu kita. Wah. Ya salam ya kan. Nah. Itu kalau pas lagi enggak rewel. Ya. Nah. Tapi kalau pas lagi rewel, nah. Kadang iya, menjengkelkan dan sangat menjengkelkan. Barakallahu fikum. Ya, nah. Kaum Hawa itu, barakallahu fikum. Iya, karakternya itu seperti cuaca. Enggak jelas, tiba-tiba hujan, tiba-tiba kemarau, panas, ya, barakallahu fikum. Nah. Kadang kita bingung. Tahu-tahu nangis. Ya. Ditanya. Ngapa nangis, Shay? Ya. Ngapa nangis yang? Nah, barakallahu fikum. Memang laki-laki itu enggak tahu perasaan wanita. Loh, salah. Ya kan? Kita nanya, apa sebabnya nangis? Salah. Kita diamin aja, dia marah tambah marah-marah, ya. Kamu memang enggak peduli sama aku. Loh, tadi saya tanya salah. Saya diamin aja salah itu. Ya, nah, repotnya harus sabar berhadapan dengan kaum Hawa. Intinya salah semua itu. Ya. Kita tanya salah, kita diamin salah. Nah. Ya. Barakallahu fikum. Nggak tahu, kadang-kadang meledak-meledak, marah-marah, barakallahu fikum. Nah. Ya, sabar, ya. Nah. Kadang-kadang, barakallahu fikum, kita pulang, mungkin dari jualan di pasar, ya. Apa pulang kerja, ya kan? Nah. Kita sudah bawain tuh martabak itu. Terang bulan, ya kan? Nah. Harapannya, pulang ke rumah, ya, tangan dicium, cepika dan cepiki, ya kan? Nah, barakallahu fikum. Ayo, ya. Diketok, ya. Assalamualaikum. Barakallahu fikum. Na'am. Enggak dibuka. Assalamualaikum. Enggak dibuka. Ya, ketiga kali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, ada apa ini? Ya, barakallahu fikum. Na'am. Buka aja pun jebret gitu ya, barakallahu fikum. Na'am. Biasanya ya tadi cium tangan, ya kan, barakallahu fikum. Na'am. Tas kita diambil, ya kan, dibawakan. Na'am. Ya, sebelum barakallahu fikum mengambil martabak tadi, ya kan, barakallahu fikum. Na'am. Tahu-tahu ya seperti itu. Iya. Na'am. Jadi suami ya jangan nyeng gitu ya. Suami capek-capek pulang kerja. Ya, malah ketemu barakallahu fikum singa Afrika. Nah, barakallahu fikum. Marah pun juga. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya itu yang menyebabkan rumah tangganya itu cepat dan rapuh, barakallahu fikum. Nah. Jadi nasihat beliau ya sabar, ya. Menghadapi akhlak kelakuan istri-istri kalian. Karena memang dari sana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mewanti-wanti kita, ya kan. Wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Gak bisa kita cari wanita yang lurus. Semuanya itu gak bisa. Susah. Mesti ada sisi kurangnya. Ya, nah. Dapat cantiknya, tapi apa? Tulalit, tahu tulalit ya. Nah, enggak cerdas. Menang cantiknya doang. Tapi apa? Ya tadi agak oon, barakallahu fikum. Nah. Ya. Nah. Tapi pelangap-pelungu, menang cantiknya aja. Tapi ya itu tadi pelangap-pelungu, barakallahu fikum. Enggak gesit ngatur rumah tangga. Nah, itu ya. Nah. Ada yang barakallahu fikum, iya, menang di kayanya. Kaya. Nah, ya tapi kurang dari sisi yang lain. Nah, susah nyari perempuan yang 100% itu lurus, ya. Karena memang kodratnya perempuan itu apa? Bengkok. Iya. Kadang dia lebih dari sisi ininya, tapi kurang dari sisi ininya. Nah, ada yang pintar masak, tapi nggak pintar dandan. Ya, ada yang pintar dandan, tapi nggak pintar masak. Ya, nah, barakallahu fikum. Sehingga apapun yang Anda dapatkan pada istri Anda, barakallahu fikum, ya. Berusaha untuk memaklumi kekurangan yang ada pada mereka. Wong kita juga bukan manusia yang sempurna, ya kan? Ya, nah. Ada suami yang menang gantengnya, tapi oon. Sama kayak tadi, perempuan. Ya, nah. Ada yang gak ganteng, tapi orangnya cerdas. Barakallahu fikum, ya, gesit, tanggung jawab, semangat. Tapi ya tadi, gak ganteng. Ya, nah. Yang harapan istri itu ekspektasinya suami saya paling tidak ya 11-12 lah sama Kim Jong-un, ya kan. Nah, artis Korea, ya kan, barakallahu fikum. Nah, harapannya barakallahu fikum. Nah, tapi tadi ekspektasinya jauh di atas, ternyata dapatnya barakallahu fikum ya. Susah juga yang mirip-mirip Kim Jong-un, ya kan? Nah, barakallahu. Jauh di bawahnya. Barakallahu fikum. Tayyib. Ya. Ya, jadi sama-sama menerima kekurangan. Ya. Pernikahan itu kan disyariatkan apa? Untuk menyempurnakan. Kenapa? Karena masing-masing punya kekurangan. Ya, nah, pernikahan itu disyariatkan untuk apa? Menyempurnakan. Kenapa dikatakan menyempurnakan? Karena satu kurang, ketika ditambah yang sama-sama kurang tadi saling menutupi. Gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Jadi kalau kita hanya fokus dengan aibnya saja, kekurangannya saja, ya tadi nelongso, ya ngelus dada, bawanya nyesel. Nah, andai aku tak menikah dengannya, ya barakallahu fikum. Nah, baik. Dia cari istri yang lain, ternyata ya sama aja, begitu juga kondisinya mas. Karena kodratnya perempuan itu bengkok. Ya. Antum pengen cari yang lurus, ya tadi bisa-bisa apa? Barakallahu fikum. Naam. Ya. Sudah uzur antum. Nah, belum dapat-dapat juga pasangan. Ya, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Ya. Sehingga ya saling menyempurnakan, saling melengkapi. Barakallahu fikum. Nah, ya. Ketika kita mendapati beberapa kekurangan yang ada pada pasangan kita, nah, kita berusaha melihat sisi positif dan baiknya. Kalau yang kita lihat sisi positif dan baiknya, rumah tangga itu akan langgeng. Kalau yang kita lihat cuma sisi jeleknya saja, ya tadi, bawaannya pengen cerai dan cerai. Barakallahu fikum. Nah, baik. Jadi, itu di antara perjuangan seorang suami ya. Sabar menghadapi akhlaknya istri yang tidak baik. Wahtimalul adza minhunna. Dan juga mampu memikul segala macam gangguan dan rasa sakit yang muncul dari istri-istrinya. Nah, barakallahu fikum. Ya. Jadi menerima ya. Dan mampu meredam barakallahu fikum segala sesuatu yang mungkin atau muncul pada sisi-sisi buruknya sang istri ya. Nah, barakallahu fikum. Tayib. Mulai dari barakallahu fikum mungkin lisannya ya, mulai dari mungkin dari sisi barakallahu fikum apa kejinaannya itu sudah hilang gitu ya. Nah, ya jadi dulu awal-awal nikah ya tadi ya, nah pinggang kita selalu dirangkul ya kan. Nah, tapi lama kelamaan punya anak 1, 2, 3, 4, nah ya duduk suami istri itu sudah kayak gojek sama penumpang jaga jarak. Ya, nah, enggak mau nempel ya kan? Barakallahu fikum. Nah, padahal suami istri. Ya, barakallahu fikum. Nah. Jadi tiba-tiba bisa jadi muncul kondisi yang dingin, kaku, ya, nah. Tidak lagi hangat, barakallahu fikum. Nah. Itu perkara-perkara yang barakallahu fikum butuh untuk dicari penyebab dan solusinya, gitu ya. Nah, intinya pelajaran dari beliau apa? Bagi para talabah, jangan jadi suami yang gampang mengucapkan kata-kata cerai, ya. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Seburuk apapun istri Anda, gangguannya seberapapun itu, barakallahu fikum. Nah, jangan langsung mengambil kata-kata cerai, ya. Nah, perceraian itu perkara yang barakallahu fikum dihalalkan dalam syariat, tapi dibenci. Dan itu adalah salah satu pencapaian tersukses dari bangsa Syaiton. Iya. Nah. Jadi disebutkan dalam satu riwayat, dalam riwayat Muslim seingat saya, jadi iblis pernah menampakkan singgasananya. Kemudian memanggil para setan-setan dan menanyakan pencapaian kamu apa pada hari ini. Nah, saya berhasil membuat si fulan mabok. Biasa, ya. Saya berhasil membuat si fulan begini dan begitu. Nah, berbagai macam kemaksiatan. Iblis mengatakan, biasa. Itu memang standar rendah bagi kaum setan kalau cuma kayak gitu, Mas. Ya, nah. Kemudian ada yang satu yang mengatakan, kalau saya, tuanku, berhasil membuat si fulan dan istrinya bercerai. Wah, mana orang yang bilang gitu tadi? Inti maju sini, duduk sini. Ini orang baru, Zen. Ya, nah. Jadi pencapaian setan yang paling diakui oleh iblis. Dan iblis itu respect kalau setan berhasil membuat suami istri cerai. Saya respect sama antum. Ya, nah. Top. Barakallahu fikum. Karena perceraian itu akan memunculkan sekian banyak kemaksiatan. Ya, nah. Mulai dari barakallahu fikum anak-anak yang sudah enggak bisa teratur. Ya. Nah, anak-anak yang broken home itu yang rumah tangga orang tuanya rusak. Nah, mesti lari ke pergaulan bebas, obat-obatan terlarang, barakallahu fikum sudah. Ya, nah. Mondoknya juga sudah enggak tahu centang perenang. Nah, barakallahu fikum. Baik. Makanya iblis menganggap ya, perceraian itu adalah pencapaian syaitan yang patut diapresiasi kalau dia berhasil membuat suami istri bercerai. Nah, makanya antum lihat kalau lagi panas-panas itu yang akan dibisikkan apa? Cerai saja sudah, Mas, ya. Nah, masih banyak wanita yang lain. Dunia tidak selebar daun kelor, ya kan? Nah, barakallahu fikum. Baik, ya. Di pondok sana lu banyak biodata ahwat-ahwat yang sudah siap menikah. Nah, barakallahu fikum. Ya. Itu yang dibisikkan. Cerai, cerai, cerai. Yang perempuan juga demikian. Cerai, cerai, cerai. Nah, barakallahu fikum. Ketika menghadapi barakallahu fikum pasangan yang menjengkelkan, ya. Nah, pasangan yang menyebalkan barakallahu fikum. Nah, baik. Padahal ya tadi kalau mereka mau bersabar ihtimalul adza, yaitu memang ada momen-momen dan saat-saatnya barakallahu fikum. Nah. Ketika kedua pasangan tadi sama-sama sudah mulai ya dewasa, sama-sama sudah mulai menyadari, belajar barakallahu fikum. Nah, mereka akan mengetahui bahwa masa-masa pernikahan yang masih sumur jagung itu memang masih rentan. Gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Jadi bagi para suami untuk sabar, untuk ihtimalul adza. Ya. Nah, makanya wanita itu tidak diberikan otoritas wewenang untuk mencerai. Ya, mencerai itu hanya diberikan kepada laki-laki. Barakallahu fikum. Karena ya tadi, kalau wanita mereka lebih didominan oleh karakter barakallahu fikum atifiyah. Perasaan. Nah, barakallahu fikum. Ya, terlalu mudah terbawa oleh perasaan. Sehingga akan menimbulkan mudarat yang sangat besar kalau perempuan itu diberikan wewenang untuk mencerai. Ya, dikit-dikit ya tadi. Ya, cerai hanya gara-gara suaminya salah beli. Ya, nah, istrinya pesan bakso, suaminya bawa soto. Nah, marah-marah dia. Ya, nah, dasar suami oon. Ya, nah. Aku pesan bakso kok dibawain soto. Bedanya tuh jauh. Bakso, soto, bakso bulat-bulat. Ya, nah. Soto enggak ada bulat-bulatnya. Kan gampang, saya tinggal dibeliin bakso. Ya, nah, sotonya masukin bakso. Beda dasar. Ya, barang lah. Udah, coy saja. Enggak sanggup saya hidup sama suami yang oon. Nah. Barakallahu fikum. Ya, nah. Bahaya, ya, barakallahu fikum. Nah, makanya ya, wewenang untuk talak itu diberikan kepada laki-laki. Nah, barakallahu fikum ya. Jadi laki-laki itu harus punya kemampuan untuk sabar dan ihtimalul adza. Wasa'yu fi islahihinna wa irsyadihinna ila tariqiddin. Dan juga berusaha untuk memperbaiki istri-istrinya, membimbing mereka ke jalan agama. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Iya. Mengajak mereka semangat dalam barakallahu fikum beribadah, ya, mengerjakan sholatnya, barakallahu fikum. Tayyib. Dan juga menghadiri majalis-majalis ilm, barakallahu fikum. Nah, iya. Kadang karakternya perempuannya tadi, ya, rapuh, begitu mudah untuk rubuh, barakallahu fikum. Nah, maka jadi laki-laki jangan ikut-ikutan kayak perempuan, ikut-ikut rapuh. Ya, nah, ketika dia sedang mengeluhkan ini dan itu, mungkin terkadang dia mengeluhkan tentang barakallahu fikum kondisi anak-anak yang mungkin bandel, ya, nah, atau terkadang mungkin dia mengeluhkan tentang kondisi orang tuanya, atau bahkan saudaranya ada masalah ini dan masalah itu, barakallahu fikum. Nah, ya, tayyib. Nah, maka itulah fungsi sang suami, ya. Nah, Anda siapkan bahu Anda untuk dia jadikan sebagai apa? Sandaran, ya. Nah, tempat dia untuk berlabuh dalam kerapuhannya. Barakallahu fikum. Ya. Makanya laki-laki itu dikatakan sebagai qawwamun 'alan nisa. Ya, dia itu yang menjadi tiang, penopang tempat bersandarnya barakallahu fikum kaum wanita. Nah, ya, tunjukkan Anda adalah laki-laki yang tegar, barakallahu fikum. Nah, jangan ikut-ikutan apa? Iya, jangan ikut-ikutan baper seperti mereka, rapuh seperti mereka, kehilangan semangat dan putus asa. Ya. Nah, bahkan dalam kondisi genting sekalipun laki-laki harus tetap barakallahu fikum menunjukkan rasa yang tidak panik. Ya, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Hari ini gajian. Contoh. Ya, nah, gajian pulang dari kantor bawa uang gaji. Ternyata barakallahu fikum. Ya. Di bis dicopet. Ya. Belum sampai rumah dia tahu uang gajinya hilang. Padahal di situ ada biaya anak sekolah, uang kontrakan, ya, nah, biaya mungkin cicilan ini dan cicilan itu. Barakallahu fikum. Nah, ya, laki-laki yang memang tahu caranya menjadi suami, menjadi laki-laki, enggak panik, ya, nah, pulang-pulang ke depan pintu, tahu-tahu nangis, apa mas? Ya. Kita kecopetan, wah isinya nangis lebih kuat, wow, ya kan? Nah, gimana mas? Dasar suami oon, ya kan? Nah. Ya, kok bisa kecopetan? Ya, kamu taruh di mana uangmu? Nam, kamu taruh di mana? Ya kan, barangkali itu. Nah, tambah dimarah-marahi sama istrinya, barangkali itu. Nah, ya, barangkali itu. Nah. Ya, suami yang memang dia punya karakter kawan, barakallahu fikum, ya. Gak gampang panikan. Tenang. Ya. Nah, ini butuh uang sekian ini paling tidak untuk bulan ini. Barakallahu fikum. Baik. Ya, dia putar pikir caranya bagaimana. Barakallahu fikum. Nah. Ya, untuk menutupi kebutuhan pada bulan itu. Barakallahu fikum. Nah. Baik. Ya. Entah dia pinjam ke temannya. Barakallahu fikum. Nah. Ya, mas. Ini anak mau pinjam uang nih. Kenapa? Dapat musibah. Kenapa? Habis dicopet ini. Padahal butuh uang sekian. Ya sudah. Nah. Pakai tabunganku. Ya. Dia punya teman yang baik. Barakallahu fikum. Ya sudah. Gitu ya. Barakallahu fikum. Nah. Aman. Barakallahu fikum. Pulang-pulang. Kayak enggak ada apa-apa. Ya tadi. Ya. Bawa martabak. Atau bawa terang bulan. Barakallahu fikum. Nah. Ya. Nah. Senyum ya. Padahal matinya dia menangis. Barakallahu fikum. Nah. Baik ya. Malam-malam dalam tahajudnya dia bermunajat kepada Tuhan ya. Barakallahu fikum. Nah. Ya. Nah, besoknya ya sudah dia bagaimana caranya untuk menghemat. Barakallahu fikum. Nah. Ya. Yang biasanya mungkin di kantor dia makan siang, ini enggak pakai makan siang. Ya, barakallahu fikum. Nah, puasa, barakallahu fikum. Baik. Ya. Pulang-pulang ke rumah, ya, mampir dulu ke masjid, raupan, kelihatan seger gitu ya. Nah, menampakkan raut wajah yang, barakallahu fikum, seger. Nah, padahal dia sudah enggak makan tuh dari siang, barakallahu fikum. Nah, itu baru laki-laki. Ya, nah, barakallahu fikum. Tidak apa? Rapuh. Laki-laki itu kawam, kata Al-Quran. Nah, harus kokoh. Barakallahu fikum. Ya, dia harus bisa membimbing barakallahu fikum istri-istrinya. Wal ijtihadu fi kasbil halali li ajlihinna. Berusahalah bersungguh-sungguh untuk mencari penghasilan yang halal. Ya. Untuk menghidupi anak dan istrinya. Barakallahu fikum. Nah. Jangan ambil jalan pintas. Gara-gara kasus tadi kecopetan, barakallahu fikum, naam. Dia pernah ditawari sama temannya untuk menjadi apa? Kurir narkoboy. Ya, lumayan itu. Ah, sekali aja lah. Ya kan, untuk menutupi kebutuhan bulan ini, naam. Barakallahu fikum. Ya, jadi kurir narkoba, barakallahu fikum. Nah, entah ya. Jangan. Ya. Harta yang haram yang Anda gunakan untuk menafkahi anak dan istri akan menghilangkan keberkahannya, barakallahu fikum. Nah, lebih baik lapar ya daripada masuk sebutir harta yang haram untuk anak dan istri. Barakallahu fikum. Nah, baik. Gitu ya. Nah, jadi harus punya suami, harus punya prinsip. Ya, apalagi suami-suami yang mantan-mantan santri. Jangan sampai banting setir, merubah haluan kalian. Ya. Berusahalah mencari, barakallahu fikum, naam, penghasilan yang halal. Ya, nah, harta yang haram itu, barakallahu fikum, gak akan lama. Cepat dapatnya, cepat habisnya. Ya, barakallahu fikum. Nah, dapatnya mungkin puluhan juta, cepat juga habisnya, nggak akan berkah, yakin. Barakallahu fikum. Nah, justru akan membawa penyesalan dan kesedihan. Harta yang halal, walaupun sedikit, barakallahu fikum, akan membawa berkah dan berlipat ganda nanti, barakallahu fikum, buah yang Anda petik. Nah, barakallahu fikum. Ya, jadi seorang suami harus punya prinsip pantang untuk barakallahu fikum mencari penghasilan yang haram. Nah, wal qiyamu bi tarbiyatil auladi. Seorang suami juga punya kewajiban untuk mentarbiyah anak-anaknya. Anak-anak itu butuh figur seorang ayah. Barakallahu fikum na'am. Ya. Baik. Yang mengarahkan mereka, yang menegur mereka, yang mensupport mereka. Barakallahu fikum na'am. Ya. Walaupun mungkin sekedar barakallahu fikum bertanya. Walaupun mungkin sekedar barakallahu fikum memberikan jempol. Ya. Nah. Baik. Itu sudah memberikan efek dan pengaruh yang luar biasa. Nah, jangan menjadi seorang ayah yang acuh tak acuh dengan anaknya, tidak tahu perkembangan bagaimana barakallahu fikum pendidikan mereka. Nah, barakallahu fikum. Baik. Ya. Kalau ada yang barakallahu fikum salah, kalau ada yang tidak baik, ya, nah, ditegur dengan cara yang barakallahu fikum yang hikmah. Nah, yang bijak. Wa kullu hadhil a'mal 'azimatul fadli, kata beliau. Semua amalan-amalan tadi keutamanya sangatlah agung. Jadi menjadi suami itu perjuangannya luar biasa, barakallahu fikum. Ya. Nah, apalagi kalau menjadi suami sekaligus menuntut ilmu, itu tambah lagi. Nah, perjuangannya luar biasa, tapi keutamaan yang diraih juga sangatlah besar. Fa innaha ri'ayatun wa wilayatun. Karena tugas-tugas tadi adalah ri'ayah. Bagaimana bentuk tanggung jawab dia dan ya kepemimpinan dia, wilayah. Wa fadlu ri'ayah 'azimun. Keutamaan dalam mengayomi sangatlah agung. Wa innama yataharrazu. Wa innama yahtarizu minha man yakhafu minal kusuri anil qiyami bihaqqiha. Tetapi yang harus berusaha untuk ya dijaga, artinya jangan sampai kita terjatuh di dalamnya, adalah orang-orang yang dikhawatirkan dia kurang dalam menegakkan hak-hak keluarganya. Nah, dia abai, dia meremehkan, dia acuh tak acuh. Barakallahu fikum. Ya, nah, dengan istrinya ya cuek, dengan anak-anaknya ya cuek, dengan segala macam kewajiban tanggung jawab dia, sandang papan dan pangan tidak peduli. Nah, barakallahu fikum. Wa muqasatul ahli wal waladi bimanzilatil jihad, kata beliau, fi sabilillahi azza wa jalla. Kerasnya ya hidup dalam mengurusi istri dan anak itu tingkatannya, kata beliau, seperti jihad fi sabilillah. Ya, nah. Jadi kesulitan yang kita alami, yang kita hadapi ketika kita mengayomi istri kita, anak kita, itu sama dengan jihad fi sabilillah. Ya. Nah. Barakallahu fikum. Jadi para suami-suami barakallahu fikum ya. Pejuang-pejuang barakallahu fikum na'am. Keluarga itu bisa dianggap sebagai para mujahidin. Ya. Mereka yang berjuang untuk barakallahu fikum memenuhi kebutuhan pokok keluarganya. Nah, seperti orang yang berjihad barakallahu fikum fisabilillah. Wa fi afradi muslimin anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Disebutkan dalam riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin wa dinarun anfaqtahu ala ahlika afdaluha ad-dinaru alladhi anfaqtahu ala ahlika. Nabi mengatakan, satu dinar yang engkau infakkan di jalan Allah. Satu dinar lagi yang engkau infakkan untuk membebaskan budak. Satu dinar lagi yang engkau sedekahkan kepada orang-orang miskin. Satu dinar yang engkau infakkan, yang engkau nafkahkan untuk keluargamu. Dari sekian banyak uang yang kamu keluarkan ini, mana yang paling utama? Nabi mengatakan, yang paling utama dari dinar-dinar yang engkau keluarkan tadi adalah yang engkau keluarkan untuk keluargamu. Ya, nah. Jadi kalau untuk anak dan istri, jangan pelit-pelit wahai suami. Nah, ya, barakallah. Ya. Tayyib. Itu sebaik-baik harta yang Anda keluarkan. Barakallahu fikum. Tayyib. Jangankan untuk kemaslahatan agama, untuk kemaslahatan dunia saja, itu merupakan sebaik-baik harta yang Anda keluarkan. Nah, jangan jadi suami yang pelit. Barakallahu fikum ya. Kalau sudah beli knalpot motor racing ya. Nah. Entah itu 5 juta, 6 juta keluar ringan ya. Berapa harganya, Mas? 3 juta. Oke, saya transfer. Ting, langsung. Ya, nah. Enggak lama kemudian istrinya datang, "Mas, ya, nah. Ini anak kita si Fulan butuh buku." Ya. "Butuh peralatan ini dan itu, barakallahu fikum." Nah. "Loh, bukannya kemarin sudah beli buku? Ini yang lain lagi bukunya." "Ya sama ajalah, masa kayak gitu ya." Nah, barakallahu fikum. "Pakai aja punya kakaknya." Nah, barakallahu fikum. "Punya kakaknya sudah hilang. Pinjam punya temannya. Punya temannya dipakai. Fotokopi aja." Ya, nah. Ada saja alasannya, barakallahu fikum. Kalau sudah diminta untuk nafkah anak dan istri. Tapi kalau beli knalpot racing ringan. Ya, nah, barakallahu fikum. Tayyib. Atau beli barakallahu fikum ya aksesoris kesayangannya dia, barakallahu fikum. Nah. Ya, begitu gampang dan mudah, barakallahu fikum. Nah, ya. Tayyib. Berarti manajemen keuangan Anda tidak bagus. Nah, ya, seorang yang manajemen keuangannya bagus, dia akan mementingkan dan mengutamakan barakallahu fikum kebutuhan keluarganya. Nah, barakallahu fikum ya. Jadi di situ ada teguran barakallahu fikum dan arahan bagi kita semua para suami ya, dengan faedah ini harapannya akan merubah cara kita berpikir tentang manajemen keuangan kita. Bahwa sebaik-baik yang kita keluarkan dari harta kita adalah yang kita gunakan untuk anak dan istri. Ya, untuk kebutuhan pokok mereka, barakallahu fikum, itu sangat diutamakan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Selesai, barakallahu fikum, terkait dengan fawaidun nikah. Adapun fasal berikutnya, agar ilmu yang kita dapatkan seimbang, balance, maka kita juga perlu mengetahui afatun nikah. Ya. Nikah itu punya faedah, tapi jangan lupa di sisi lain, nikah itu juga punya apa? Afat. Ya. Hal-hal negatif. Nah, yang muncul karenanya. Ya. Agar ilmu kita itu seimbang, sehingga kita mahir menjadi nahkoda ya dalam bahtera rumah tangga, ya kita harus mengetahui kedua-duanya. Jangan hanya senang melihat faedahnya tapi menutup mata dari afatnya. Maka apa? Ya tadi ya, gampang kecelakaan. Gampang hancur itu bahteranya. Karena yang dilihat yang senang-senangnya saja. Ya, nah barakallahu fikum. Jadi dengan melihat kedua sisi yang ada, kita akan bisa mahir, kita akan lebih bijak, barakallahu fikum, dalam menentukan haluan rumah tangga kita. Allah musta'an wa alaihi tiklan.